Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada wa iqtafa amma ba'du. Ikhwan fiddin, azanallahu iyakum. Kita lanjutkan kembali setelah berlalu libur panjang di masa pandemi. Sekarang new normal ya. Bismillah masih belum diangkat sepenuhnya musibah pandemi ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala segera mengangkat musibah ini bismillah taala. Sekarang kita akan lanjutkan kembali di halaman 109 poin kelima, al-mu'arraf bi'al. Al-mu'arraf bi'al. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasayikhina wa lijamil muslimina wal muslimat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ja'ala al-jannata mathwahu wa iyana wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma dhul adati wa hiya al indal khalili wasibawai. Kemudian termasuk di antara isim ma'rifah ialah isim yang dimasuki al. Kita baca al ya, bukan alif dan lam. Demikian yang disebutkan oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, guru dari Sibawaih, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jinni dan dinukilkan oleh Ibnu Malik dalam Syarhut Tashil. Ibnu Jinni mengatakan dzukira anil khalili annahu kana yusammiha al lam yakun yusammiha al alif wal lam kama la yuqalu fi qat al qaf wat dal. Kita membaca al dengan al, bukan alif dan lam, itu yang benar, sebagaimana kita membaca qot dengan qot, bukan qaf dan dal. Ya tidak, ketika kita baca qot maka dibaca qot, bukan qaf dan dal. Demikian pula al dibaca al, bukan alif dan lam. Isim ma'rifah yang berikutnya ialah isim nakirah yang dimasuki alif dan lam, atau kita baca al. Aindal khalili wasibawaih. Ini menurut pendapat Al-Khalil dan Sibawaih bahwa al inilah yang menjadikan ma'rifah suatu isim nakirah. Lallamu wahdaha, bukan hanya lam saja tanpa hamzahnya. Khilafan lil akhfas, berbeda dengan al-akhfas yang berpendapat bahwa yang memakrifahkan isim nakirah cuma huruf lamnya saja, tidak termasuk huruf hamzah. Sedangkan menurut pendapat Al-Khalil dan Sibawai, murid dan guru sepakat bahwa yang memakrifahkan isim nakirah itu al, dua huruf ini sekaligus. Watakunu lil ahdi. Kemudian beliau Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala menyebutkan fungsi dari al. Yang pertama, al itu bisa berfungsi lil ahdi, yakni suatu kesepakatan bersama di dalam pikiran mutakalim dan mukhatab. Nanti kita jelaskan lebih lanjut bismillah. Nahu, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 35, fi zujajatin az-zujajatu. Syahidnya ialah pada firman Allah az-zujajatu. Ada alif dan lam, atau ada al. Az-zujajatu, ada al. Nah, al di sini disebut dengan al al-ahdiyah lil ahad az-zikri. Nanti kita jelaskan. Al al-ahdiyah lil ahad az-zikri. Yani al yang masuk pada suatu isim yang menerangkan kepada mukhatab bahwa isim yang dimasuki al ini ialah isim nakirah yang telah disebut sebelumnya. Jadi az-zujajatu yang dimaksud dengan al ialah zujajah yang disebut dengan nakirah sebelumnya. Fungsinya untuk tanbih, untuk menegaskan bahwa az-zujajah di sini adalah zujajah yang disebut dengan isim nakirah sebelumnya. Waja'al qadhi, ini juga termasuk dari jenis al-ahdiyah. Al-qadhi di sini al-nya ialah lil ahad al-huduri, sebagaimana akan kita jelaskan bi'idznillah. Aulil jinsi, atau untuk al-jins, menerangkan jenis, menerangkan jenis dari suatu isim. Ka, sebagai contoh, ahlaka an-nasa ad-dinaru wa dirhamu, banyak mencelakakan manusia dinar dan dirham. Ad-dinaru wa dirhamu, ad-dinar ada al, ad-dirham juga ada al. Al di sini ialah al al-jinsiyah, yakni yang mencelakakan manusia itu bukan jenis dinar atau dirham tertentu, ya, bukan dinar keluaran antam misalkan, atau dirham keluaran antam saja yang mencelakakan manusia, sedangkan dinar keluaran perusahaan lain itu tidak mencelakakan, bukan. Tapi jenisnya itulah yang banyak mencelakakan manusia, membinasakan manusia, yang membuat manusia itu berlomba-lomba terhadap dunia. Jadi maksudnya bukan dinar tertentu, tapi jenis dari dinarnya. Dinar apapun itu berpotensi untuk menjadikan manusia apa? Menjadikan manusia tamak. Di antara contoh dari al-jinsiyah ialah firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-30. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Al-ma' ada al di dalamnya. Al di sini ialah al al-jinsiyah li bayanil haqiqah, untuk menjelaskan hakikat. Jadi bukan air tertentu. Allah tabaraka wa ta'ala tidak menginginkan, ya, di dalam ayat ini Allahu ta'ala alam, ya, bukan air tertentu, akan tetapi segala jenis kehidupan, ya, atau sesuatu yang hidup, ya, dari makhluk-makhluk hidup itu berasal dari jenis air, ya, bukan air tertentu, tapi ya mereka terbentuk dari materi yang itu adalah jenis air. Aul istighraqi afrodihi, atau untuk menunjukkan istighraq, yakni mencangkup keseluruhan afrodihi, personal-personal yang masuk di dalam makna isim yang terdapat al. Listighraqi afrodihi, ini mencangkup seluruh personal yang dicangkup maknanya di dalam isim yang terdapat al. Contohnya firman Allah, nahu wa khuliqal insanu dha'ifa, Quran surat An-Nisa ayat 28. Dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Al-insan di sini terdapat al. Al di sini ialah al al-jinsiyah al-istighraqiyah listighraqi jami'i afrodil jins. Yani untuk mencangkup seluruh personal yang ada di dalam lafaz tersebut. Maka kata al-insan ini mencakup seluruh manusia tanpa terkecuali, dari Adam sampai orang yang terakhir meninggal dunia. Di dunia ini itu tercangkup pada lafaz al-insan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Ya. Baik. Au sifatihi, atau mencangkup seluruh sifatnya, bukan personalnya tapi sifatnya. Nahwu, seperti Zaidun ar-rajulu. Zaid adalah lelaki sejati. Itu kalau kita maknai. Jadi kata ar-rajulu ada al. Al di sini ialah al al-jinsiyah, al-istighraqiyah, listighraqi sifati al-jins. Yani Zaidun ar-rajulu bukan Zaidun semua lelaki, artinya semua lelaki ya memiliki sifat lelaki-lelaki yang sejati. Ya, jadi makna ar-rajulu di sini bukan Zaid itu ialah setiap lelaki, akan tetapi Zaid di sini maksudnya memiliki sifat-sifat yang baik dari setiap lelaki. Ya, maka ar-rajulu menunjukkan bahwa Zaid adalah lelaki sejati atau pria sejati. Jadi dari keterangan yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala, secara umum kita mengetahui al itu bermacam-macam. Ya, al yang dimaksud di sini adalah al al-mu'arrifah. Karena al sebelum kita jelaskan pembagian ya dari al al-mu'arrifah, itu sebelumnya kita telah mengetahui bahwa al itu ada tiga macam. Ada al-azza'idah, ada al-al-mausulah, dan al-al-mu'arrifah. Nah, yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala pada perkataan beliau yang kita baca tadi, itu adalah pembagian al-al-mu'arrifah. Jadi ada al-azza'idah, ada al-al-mausulah, dan al-al-mu'arrifah. Nah, al-azza'idah itu nanti terbagi, ada al-azza'idah yang lazimah, yang ziyadahnya itu lazim pada suatu lafaz tertentu, tidak bisa dipisahkan. Seperti misalkan al-a'lam allati wudi'at fi awwali amriha bi'al, seperti isim-isim yang sejak awal itu memakai al, maka tidak boleh dipisahkan darinya, seperti al-lata, al-uzza, al-yasa. Ya, Nabi Al-Yasa itu sejak awal memakai al, maka tidak boleh dipisahkan. Ini namanya al zaidah yang lazimah. Atau seperti al yang ada pada isim mausul, alladhi, allati, itu tidak bisa dipisahkan karena sifatnya meski zaidah itulah lazimah. Atau seperti pada kalimat al-an, itu al zaidah di al-an tapi lazimah, tidak boleh di pisahkan. Kemudian ada yang ghairu lazimah, yang bisa dipisahkan, bisa pula didatangkan. Seperti nama-nama yang mangkulah ya min aslin, nama-nama yang diambil dari masdar. Contohnya Fadl. Fadl nama seorang laki-laki. Boleh ditambah al, boleh pula tidak ditambahkan al. Boleh disebut dengan Fadl atau al Fadl. Maka alnya adalah azzaidah tapi ghairu lazimah. Atau untuk daruroh syi'riyah. Taib, ini untuk al azzaidah. Kemudian yang kedua adalah al al mausulah. Sudah kita jelaskan ya pada pertemuan yang telah berlalu ya. Jenis isim mausul salah satunya adalah al. Pada halaman 105 ya, bisa antum simak kembali. Salah satu diantara isim mausul yang mustarok itu adalah al. Tapi dia memiliki syarat bahwasanya isim yang masuk atau dimasuki al ini itu harus berupa wasfun. Ya, harus berupa apa? Wasfun. Dan harus berupa wasfun yang sharih dan bukan isim taftil. Itu syarat-syarat yang sudah kita sebutkan. Dan sekarang kita akan membahas al-al-mu'arrifah. yang secara umum kita simpulkan di awal itu ada berapa? Ada dua macam, ya. Tapi Syekh Abdul Al-Fauzan menyebutkan tiga macam dengan menyendirikan al-istighraqiyah. Tapi sejatinya al-istighraqiyah ini di bawah al-jinsiyah. Jadi al-al-mu'arrifah itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-jinsiyah. Yang kedua adalah al-ahdiyah. Al-jinsiyah itu terbagi menjadi dua. Ada al-jinsiyah li bayanil haqiqah, itu tadi kita sudah sebutkan contohnya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hay. Kemudian al-jinsiyah al-istighraqiyah. Nah, al-istighraqiyah ini dibagi menjadi dua. Ada al-jinsiyah al-istighraqiyah listighraqi afrodil jins, dan al-jinsiyah al-istighraqiyah listighraqi sifatil jins. Jadi al-jinsiyah itu ada tiga. Kalau kita sebutkan semua, al-jinsiyah li bayanil haqiqah, al-jinsiyah al-istighraqiyah li jami'i afrodil jins, al-jinsiyah al-istighraqiyah li jami'i sifati al-jins. Kemudian al-ahdiyah ada tiga. Al-ahdiyah lil-ahad ad-dihni, al-ahdiyah lil-ahad ad-dikri, dan al-ahdiyah lil-ahad al-huduri. InsyaAllah akan kita jelaskan bi'idnillah. Baik, kita baca keterangan dari Syekh Abdul Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah ta'ala, hadal qismul khamisu minal ma'arifi, ini adalah jenis yang kelima dari isim ma'rifah. Wa huwal mu'arrafu bi'al, itu adalah isim nakirah yang dimasuki al, yang menjadi ma'rifah dengan al. Ya, sekarang kita baca al, tidak alif lam, ya, mengikuti madhabnya Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Demikian yang dikuatkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam syarah At-Tashil. Beliau mengatakan ala anna sahiha indi qawlu al-Khalil li salamatihi min wujuhin katsiratin. Ya. Jadi pendapat yang paling benar menurut Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala bahwa pendapat yang dipegang oleh Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Ya, sebagaimana akan kita sebutkan pula, ternyata para ulama berbeda pendapat memaknai al. Ya, apakah yang memakrifahkan itu adalah dua hurufnya sekaligus al, ya, hamzah dan lam. Kemudian berbeda pendapat antara Khalil dan Sibawai, apakah hamzahnya itu hamzatul wasl atau hamzatul qata, ataukah yang memakrifahkan cuma lamnya saja. Kita baca bismillah. Waqad ikhtalafan nahwiyuna fi harfit ta'rif, para ulama ahli nahwu berbeda pendapat tentang huruf yang memakrifahkan isim nakirah. Fi mithli al-ghulam, sebagai contoh al-ghulam, yang memakrifahkan itu al, yakni hamzah dan lam sekaligus, atau cuma lam saja. Al-Ghulam itu adalah isim ma'rifah. Tadinya dia nakirah. Apa nakirahnya? Ghulamun. Begitu ya. Ghulamun. Tanpa ada al. Ghulamun isim nakirah. Menjadi ma'rifah ketika kemasukan al. Nah, yang memakrifahkan ghulam menjadi al-ghulam, yang memakrifahkan itu apakah hamzah dan lam sekaligus, atau cuma lam saja? Ini ada khilaf di antara para ulama. Faqala al-Khalil ibn Ahmad wa Sibawaihi, berkata al-Khalil ibn Ahmad dan Sibawaih, guru dan murid. Al-Khalil bin Ahmad itu gurunya Sibawaih. Guru dan murid sepakat al-mu'arrifu huwa al, yang memakrifahkan isim nakirah adalah al. Ay al-harfani ma'an, yani dua huruf sekaligus, yani hamzah dan lam. Hamzah dan lam. Bighaddin nadar an ikhtilafihima. Ya. Kita tidak memandang tentang khilaf keduanya, karena keduanya baik Khalil ibn Ahmad dan Sibawai itu berbeda pendapat tentang hamzahnya, apakah dia hamzatul qata atau hamzatul wasl. Itu berbeda pendapat. Namun keduanya bersepakat bahwa yang menjadikan isim nakirah ma'rifah dengan al-adah tadi adalah dua huruf sekaligus. Summa ikhtalafa. Makanya beliau menyebutkan summa ikhtalafa. Al-alifuna aliful itsnain tamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in. Fa'ilun taqdiruhu huma ya'udu ila Ahmad al-Khalil bin Ahmad wa Sibawai. Thumma ikhtalafa. Kemudian keduanya, baik Khalil bin Ahmad dan Sibawai, berbeda pendapat fil hamzati, dalam menghukumi al-hamzah pada kalimat al. Faqala al-Khalilu, al-Khalil mengatakan al-hamzatu hamzatu qat'in asliyatun bidalili fathiha. Hamzah yang dimaksud pada kalimat al itu hamzah kotak. Berarti hamzah kotak ada ra'sul ain. Ya. Ra'sul ain itu ya. Jadi ain diputus. Ya. Maka menjadi alamat hamzah. Karena antara ucapan a dengan a itu kan agak mirip ya. Agak mirip ya. Ya secara umum itu termasuk makhrajul halq. Meskipun beda titik ya, tempat keluarnya hamzah dengan ain. Ya, karena hamzah dan ha itu ada di aqsa al-halq, sedangkan ain dan ha itu ada di wasat al-halq, di pertengahan al-halq. Tapi masih satu ya, makhraj al-halq. Makanya karena berdekatan makhrajnya antara hamzah dengan ain, sehingga hamzah al-qata itu diberikan tanda rasul ain oleh para ulama. Baik. Jadi hamzahnya kata Al-Khalil ibn Ahmad itu adalah hamzatu qat'ain. Dalilnya apa? Dalilnya karena dia fathah. Karena hamzatul wasl kan tidak berharokat. Dia harokatnya sukun. Kenapa? Kok diharokati fathah? Maka itu tanda kalau dia adalah hamzatu qat'ain. Ya, bukan hamzatul wasl. Hudhifat fid darji takhfifan. Dan hamzatul qata' ini itu dihilangkan pada pertengahan kalimat untuk meringankan bacaan. Kenapa? Likathratil istimali. Karena banyaknya kita mengucapkan kalimat ini, yakni al di dalam suatu kalimat tertentu. Ya, karena kalau kita tetapkan hamzatul qata'nya, maka kita akan kesulitan dalam membaca seluruh kalimat yang ada alnya. Ini menurut taklil dari Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farohidi. Maka menurut Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farohidi, kalimat al-ghulam, hamzah yang di depan itu aslinya adalah hamzatul qata. Ada ra'sul ainnya, hamzatul qat'in. Ya. Oleh karenanya ketika dia itu diibtida, ketika ibtida dibaca tanpa ada kalimat sebelumnya, kita baca al-hulamu, al-hulamu. Tapi fidarji ketika dia di pertengahan kalimat, ya, maka dia dihilangkan menjadi wasl, ya, dihilangkan likathrotil istimal, karena banyaknya kita mengucapkan kalimat yang terdapat al-nya. Contohnya kalimat al-bait. Al-baitu jamilun. Al-baitu jamilun. Ketika dia di awal kalimat menjadi mubtada, kita baca dengan fathah. Al-baitu. Ya, maka ini menunjukkan kalau hamzatul wasl, hamzah yang di depan itu adalah hamzatu qat'in sebagaimana pendapat Al-Khalil ibn Ahmad. Tapi kalau dia berada di pertengahan kalimat, contohnya kharajtu minal baiti. Bukan min al baiti itu ya. Tapi kalau disambung maka dibaca kharajtu minal baiti. Kenapa kok dibaca minal baiti? Ya, bukan min al baiti. Ya tidak. Karena kan kalau dia adalah hamzatul qata, harusnya kan dibaca min al baiti. Ya, karena seringnya kita mengucapkan kalimat-kalimat yang ada alnya, sehingga kalau kita tetapkan setiap kalimat dengan kotaknya, maka itu akan menyulitkan kita. Demikian taklil yang disebutkan oleh Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farohidi, dan ini yang dikuatkan oleh Ibn Malik rahimahullahu ta'ala. Kenapa beliau menguatkan pendapat Khalil Ibn Ahmad? Ya, karena yang pertama, ya, yang pertama, bahwasanya, ya, tidak ada di dalam bahasa Arab itu kalimat yang terdiri dari satu huruf dan itu sukun. Ini alasannya yang pertama. Tidak ada kalimat dalam bahasa Arab yang terdiri dari satu huruf dan itu sukun, itu tidak ada. Karena kalau tadi mengikuti pendapatnya Al-Akhfas, bahwasanya al itu cuma yang dihitung lamnya saja, dan lam itu dalam kondisi apa? Sukun. Supaya terbaca maka dikasih hamzah. Itu ya, itu pendapatnya Al-Akhfas. Kemudian tidak ada kalimat dalam bahasa Arab yang dia itu memiliki hak usoder, memiliki hak untuk berada di depan, ya, memiliki hak untuk berada di depan. Kemudian huruf pertamanya itu adalah sakin, ya, huruf pertamanya itu sakin, seperti hamzah tadi di depan, ya. Menurut pendapat Sibawai itu kan hamzatul wasal yang sakin, itu tidak ada nadirnya, kata Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi yang dikuatkan oleh Ibnu Malik adalah pendapat Al-Khalil Ibnu Ahmad. Wa qala Sibawaihi innaha hamzatu waslin. Sibawai mengatakan bahwa hamzah yang ada di kalimat al itu adalah hamzatu wasal. Baik. Wal qaulu tsani, adapun pendapat yang kedua, annal mu'arrifa, yang memakrifahkan isim nakirah, wal lam wahdaha, itu adalah lam saja, tidak termasuk hamzahnya. Baik, kita baca ta'liq nomor 3. Al-mashhuru 'inda an-nuhati anna al-mu'arrifa 'inda Sibawaihi huwa lam wahdaha. Yang masyhur menurut para ulama ahli nahwu bahwa yang memakrifahkan isim nakirah menurut Sibawai itu cuma lam saja. Jadi ada perbedaan redaksi penukilan dari Sibawai. Konon katanya ada pendapat lain yang dinisbatkan kepada Sibawai, bahwa Sibawai ini berpendapat seperti pendapatnya Al-Akhfas. Yani yang memakrifahkan itu cuma lam, bukan hamzah dan lam seperti pendapat Al-Khalil. Ya, ini menurut sebagian penukilan dari ahli nahwu. Waqad nassa 'alaihi Ibnu Hisyam fi syarhihi 'alal Qatri. Dan perkara ini itu telah ditansis secara langsung oleh Ibnu Hisyam sendiri dalam syarah beliau atas Al-Qatr. Jadi Ibnu Hisyam juga punya syarah atas matan beliau ini, ya, syarah Qatrun Nada, yang ditulis sendiri oleh penulis matanya, yakni Ibnu Hisyam Al-Ansari rahimahullahu taala. Mukhalifan ma fil matni, berbeda dengan apa yang ada di matan. Kalau kita cuma baca yang ada di matan, maka kita akan mengikuti pendapat bahwa Sibawai itu sesuai dengan pendapatnya Al-Khalil. Tapi kalau ternyata kita baca syarah yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam, ternyata Sibawai punya pendapat yang lain yang serupa dengan pendapat Al-Akhfas. Wadakaru As-Suja'i fi hasiyatihi, dan As-Suja'i dalam hasiyah alal qatar beliau menyebutkan anna hadza qaulun akhar li Sibawai, ini adalah pendapat yang lain dari Sibawai. Wa huwa anna harfat ta'rifi sunai, yani harfut ta'rif adalah sunai yang terdiri dari dua huruf. Walakin hamzatuhu aw walakinna hamzatahu hamzatu waslin, akan tetapi hamzanya adalah hamzatu wasl mu'taddun biha fil wad'i, yang dianggap itu dalam konteks kalimat. Wa mithlu hadzal khilaf la yastafidu minhu at-thalibu, dan khilaf yang seperti ini kata Syekh Abdullah Fauzan itu tidaklah bermanfaat bagi seorang thalib, wala siyama al-mubtadi. terlebih lagi talib yang al-mubtadi, yang pemula. Fakana alal musannifi rahimahullahu ta'ala ala yadkuruhu au alla yadkuruhu. Maka yang lebih utama bagi musannif, yakni Ibnu Hisham, untuk tidak menyebutkan khilaf ini. Allahu ta'ala alam biswab. Jelas untuk tambahan faidah. Kita lanjutkan pernyataan dari Al-Akhfas. Wal hamzatu zidat linnutqi bisakin. Bahwa Al-Akhfas rahimahullahu ta'ala berpendapat yang memarifakan itu cuma lam saja, sedangkan hamzahnya itu adalah hamzah tambahan yang diperlukan agar kita bisa menyebutkan ya huruf yang sukun. Karena kalau kita menyebut isim ditambahi lam saja yang sukun tanpa ada hamzah, maka akan kesulitan, ya tidak. Misalkan kalimat al-gulam tadi, al-gulamu, kita buang hamzahnya, dibacanya bagaimana? Al-gulamu, al-gulamu, begitu ya sulit kan? Harus ada huruf lain yang membantu kita untuk bisa apa? Untuk bisa membacanya. Maka diberikanlah huruf hamzah, yakni hamzah yang berguna untuk membantu kita membaca huruf sukun. Ini menurut taklil daripada Al-Akhfas. Falamma dakhala laha fit ta'rif, maka hamzah yang merupakan tambahan ini tidak ada sangkut pautnya dengan mu'arif, ya, yang memarifahkan isim nakirah, tidak. Dia tidak memiliki fungsi kecuali sebagai tambahan agar mudah dibaca. Wa hadza qaulul Akhfas. Dan ini adalah pendapat atau madhabnya Al-Akhfas. Jadi ada tiga pendapat atau dua pendapat dari satu pendapat bercabang dua terkait tentang sesuatu yang memakrifahkan isim nakirah pada al, ya. Pendapat Sibawaih dan juga gurunya Al-Khalil Ibn Ahmad itu bahwa yang memakrifahkan isim nakirah adalah al sekaligus. Al sekaligus, yakni hamzah dan lam. Cuman mereka berbeda pendapat apakah hamzahnya itu hamzatul qata atau hamzatul wasl. Al-Khalil berpendapat hamzahnya hamzatul qata, sedang Sibawaih berpendapat hamzahnya hamzatul wasl. Sedangkan pendapat yang kedua, yakni pendapat Al-Akhfas, bahwa yang memakrifahkan itu cuma lam saja, sedangkan hamzahnya itu zidat linnutqi bisakin, ditambahi supaya kita mudah untuk membaca huruf yang disukun. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi ta'lik yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan mungkin ada benarnya, ya. Wa mithlu hadzal khilafi la yastafidu minhu at-talibu. Khilaf yang seperti ini mungkin tidak banyak, ya, urgensinya bagi seorang penuntut ilmu, terutama yang pemula. Apa urgensinya? Hah? Baik itu hamzahnya hamzatul wasl atau qata, ya dibacanya tetap al. Baik yang memakrifahkan itu lam atau dua huruf sekaligus, ya dibacanya tetap al. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi demikian, ya, para ulama menyebutkan sampai sejeli mungkin, ya, khilaf, ya, yang ada di kalangan para ahli nahwu. Ya, kita, ya, ambil ibrohnya, ya, bahwa mereka sangat perhatian terhadap bahasa Arab sampai hal-hal yang mendetail sekalipun. Ya, menunjukkan kita juga harus perhatian terhadap bahasa Arab, karena ini bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah. Baik. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala melanjutkan, wa al-mu'arrifah thalathatu anwa. Dan al-mu'arrifah itu ada tiga macam. Al-awwalu li ta'rifil ahdi. Yang pertama ialah untuk al-ahd. Al-ahd itu sesuatu yang disepakati antara mutakalim dan mukhatab. Dari kata ahdun, ahdun kan artinya kesepakatan, ya, janji gitu, ya. Li ta'rifil ahdi. Yani untuk memarifakan isim nakirah, dan isim nakirah ini sekarang menjadi sesuatu yang telah disepakati pada alam pikiran antara mutakalim dan mukhatab. Mereka semuanya baik mutakallim maupun mukhatab itu telah mengetahui yang dimaksud dengan isim nakirah yang diberikan al tadi. Faham ya? Jadi untuk menentukan personal tertentu sehingga personal ini sekarang tidak ambigu lagi. Ya? Paham ya? Nanti bil mithal yattadi al maqal, dengan permisalan akan jelas apa yang kita sebutkan. Bimakna asyai'ul ma'hud, yani maknanya sesuatu yang telah dipahami di alam pikiran antara mutakallim dan mukhatab. Wahiyallati tadkhulu 'alan nakirati fatufiduha darajatan minat ta'rifi taj'alu madlulaha fardan muayyanan ba'da an kana mubhaman syai'an. Ialah al yang masuk kepada isim nakirah kemudian menjadikannya ma'rifah, yang mana kema'rifahan ini itu menghilangkan status keambiguan dari suatu isim nakirah yang tadinya mencakup seluruh personal tertentu, sekarang menjadi yang mencakup seluruh personal secara umum, sekarang menjadi makna personal tertentu. Itu makna li ta'rifil ahdi. Dan al-ahdiyah itu terbagi menjadi tiga. Al-alif yang pertama, wal-ahdu salah satu anwa. Dan al-ahdiyah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, al-alif ahdun dikri, ahad dikri. Ahad dikri dari kata dikrun yang berarti menyebutkan. Ahdun dikri yakni sesuatu yang telah dipahami dari apa yang telah disebutkan. Wa huwa ayyakuna madkhulu al taqaddama lahu dikrun, yakni madkhulu al, kalimat yang ditambahi al itu telah disebutkan pada konteks sebelumnya. Fil kalam, pada pernyataan atau pada kalam. Kaqolihi ta'ala, seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, fiha misbahun al-misbahu fi zujajatin az-zujajatu. Perhatikan pada kalimat misbahun, itu isim nakirah bukan? Isim nakirah, tidak ada al yang masuk kepada kalimat tersebut. Kemudian setelah isim nakirah ini datang isim yang serupa tapi dengan tambahan al, al-misbahu. Maka al di sini kita maknai dengan al al-ahdiyah lil ahad ad-dikri. Jadi al untuk menentukan bahwa personal yang ada alnya ini itu personal yang sama dengan isim nakirah yang disebut sebelumnya. Berarti al-misbah, misbah yang dimaksud di dalam konteks ini itu adalah misbah yang disebutkan sebelumnya, bukan misbah yang lain. Paham ya? Demikian pula fi zujajatin az-zujajatu. Jadi pada kalimat az-zujajatu yang terdapat al, maksud az-zujajah di sini adalah zujajah isim nakirah sebelumnya, bukan yang lain. Itulah makna daripada al-ahdiyah lil ahad ad-dikri. Wa faidatuha, dan faidahnya, kenapa kok ditambahi al setelah isim nakirah tadi? At-tanbihu ala anna mashubaha huwal awwalu bi'ainihi, untuk menegaskan kepada kita bahwa isim yang terdapat al itu adalah isim nakirah yang telah disebutkan sebelumnya, jadi bukan person yang lain. Paham ya? Baik. Kemudian alba yang kedua, ahdun dihni lil ahad ad-dihni wa huwa ay yaquna madkhulu al ma'luman ladal mukhatabi, yakni sesuatu yang dimasuki al itu telah diketahui di alam pikiran mukhatab, telah dipahami oleh al mukhatab, pihak yang diajak bicara. Nahu ja'al qadhi idza kana bainaka wa baina mukhatabika ahdun fi qadin muayyanin, jika antara dirimu yakni mutakallim yang berbicara dengan mukhatab yang diajak bicara itu terdapat kesepakatan pada personal tertentu, yakni bukan qadhi qadhi seluruh qadhi atau qadhi sembarangan, bukan, bukan ambigu, tapi qadhi yang sudah kita fahami bersama, qadhi yang sudah kita sepakati bersama maknanya, personalnya itu siapa. Paham ya? Misalkan kalau ada Ustaz Amir datang ya ke masjid ini, saya bilang, tapi itu nanti ja'a, itu nanti masuknya ke apa? Al-Ahdiyah lilahat al-huduri ya. Misalkan Ustaz Amir di kelas sekarang ya, saya bilang ya. Qala al-ustad ya. Al-ustad di sini maksudnya Ustaz Amir ya, yang sudah kita ya fahami bersama di alam pikiran kita. Baik. Jadi ini lilahat ad-dihni, sesuatu yang sudah ada ya kesepakatan maknanya dalam alam pikiran mutakalim dan mukhatab. Contohnya firman Allah Ta'ala, qala ta'ala dalam Quran surat At-Taubah ayat 40, idhuma fil ghar, ketika keduanya yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, fil ghar, di gua. Al ghar di sini apakah sembarang gua atau setiap gua atau gua tertentu? Gua tertentu yang dipahami oleh mukhatab, yang dipahami oleh kaum muslimin yakni para sahabat ketika itu. Gua apa? Gua Tsaur di Mekah. Ketika keduanya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di gua, guanya yakni gua tertentu, bukan setiap gua, bukan gua yang ambigu, tapi gua tertentu yang difahami oleh mukhatab. Maka ini namanya al-ahdiyah lilahat ad-dihni. Kemudian jim al-ahdiyah lilahat al-huduri wa huwa ayyakuna mashubu al-hadiran ka qawlihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamatina, ay al-yawmul hadir wa huwa yawmu arafata li'annal ayata nazalat fihi. Al-yawm yang dimaksud di situ adalah al-yawm ya, yang ketika ayat itu turun. Ayat itu turun kapan? Ketika hari Arafah. Ya. Ketika ayat ini turun dan disampaikan kepada para sahabat, al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini Allah menyempurnakan agama yakni Islam untuk kalian dan melengkapkan nikmat untuk kalian dan ridho Islam menjadi keyakinan dan agama kalian. Maka kata al-yauma, jadi pada hari ini, hari apa yang dimaksud? Hari Arafah, bukan sembarang hari, tapi hari ketika ayat itu turun ya. Maka al yang masuk kepada al-yauma itu adalah al-ahdiyah lilahat al-huduri. Contohnya tadi ya, yang saya sebutkan di awal, kalau ada Ustaz Amir datang, saya katakan ja'al ustad, maka al di sini adalah al-ahdiyah lilahat al-huduri, bahwa maknanya itu kita fahami pada saat sekarang. Jadi yang datang siapa tadi? Ustaz Amir. Maka maksud al di situ adalah lilahat al-huduri, dipahami ketika itu pada saat saya mengucapkan konteks tersebut. Maka pada saat Allah menurunkan ayat ini al-yauma, pada hari, hari yang dimaksud di sini adalah hari ketika ayat itu tuh turun, yakni hari Arafah. Baik. Ya. Sampai sini ya. insyaallah bidillah kita akan lanjutkan pekan depan bidillah untuk jenis al yang lain, yakni al al-jinsiyah, ya. Tadi kita sudah sebutkan, ya, kesimpulannya di awal. Tidak mengapa kita ulang kembali bahwasanya al secara umum, ya. Ya, secara umum, ya, yang memiliki makna, ya, yang dipakai dalam ilmu nahwu itu ada tiga macam, ada al az-zaidah, ada al al-mausulah dan al al-mu'arrifah. Yang zaidah tadi ada yang lazimah, ada yang ghairu lazimah. Kemudian ada al al-mausulah, sudah berlalu pembahasannya. Kemudian yang kita bahas ini adalah al al-mu'arrifah, yakni al yang menjadikan isim nakirah itu ma'rifah. Dan al al-mu'arrifah ada berapa? Dua macam, ada al al-ahdiyah dan al al-jinsiyah. Al al-ahdiyah ada tiga macam, al al-ahdiyah lil-lahad ad-dihni, al al-ahdiyah lil-lahad ad-dikri, al al-ahdiyah lil-lahad al-huduri. Kemudian al-jinsiyah, ya, al al-jinsiyah itu ada dua macam, ada al al-jinsiyah libayanil haqiqah dan al al-jinsiyah al-istighraqiyah. Dan al-istighraqiyah ini ada dua macam, listighraqi jami'i afrodil jins dan listighraqi sifati al-jins, ya. Itu kesimpulan dari pembagian al, ya, menurut para ulama ahli nahwu. Wallahu ta'ala alam. Bisawab. Bisawab.